Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 725. Kitab Rahasia Zakat. Lanjutan dari sebelumnya. Niscaya mengharuskan yang demikian akan keteguhan, kemauan, dan kebangkitan kesanggupan. Dan tidak hamba itu sanggup menantang penggerak yang kuat, yang tidak ada keraguan lagi padanya. Allah Azza wa Jalla jualah yang menjadi penggerak-penggerak itu dan membangkitkannya, menghilangkan kelemahan dan kesangsian daripadanya, menentukan kesanggupan untuk bangun menurut yang dikehendaki penggerak-penggerak itu. Siapa yang meyakini akan hal ini, niscaya tidak ada baginya pandangan selain kepada yang menyebabkan sebab-sebab itu. Keyakinan seperti hamba ini adalah lebih bermanfaat bagi si pemberi daripada pujian dan ucapan syukur dari orang lain. Maka yang demikian itu adalah gerakan lidah pada kebanyakan hal yang sedikit faedahnya, dan memberi pertolongan kepada seumpama hamba yang bertauhid ini tidaklah sia-sia. Adapun orang yang memuji dengan pemberian dan mendoakan dengan kebajikan, maka akan mencaci bila tidak diberikan lagi, dan akan mendoakan dengan kejahatan ketika disakiti hatinya. Dan al-ikhfanya adalah berlebih kurang. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengirimkan pemberian kepada sebagian orang fakir dan mengatakan kepada utusan yang membawa pemberian itu, hafalkanlah apa yang diucapkan fakir itu. Tatkala fakir menerimanya, lalu mengucapkan, segala pujian bagi Allah yang tidak lupa akan siapa yang mengingatnya dan tidak menyia-nyiakan akan siapa yang mensyukurinya. Kemudian fakir itu menyambung lagi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak melupakan si Anu, maksudnya dirinya sendiri. Maka jadikanlah si Anu tidak melupakan Engkau. Ia maksudkan dengan si Anu dirinya sendiri. Utusan itu menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang didengarnya. Maka amat gembiralah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bersabda, aku tahu memang ia mengucapkan yang demikian. Lihatlah betapa perhatiannya hanya setuju kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki, bertobatlah. Maka menjawab laki-laki itu, aku bertobat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak aku bertobat kepada Muhammad. Menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperkenalkan kebenaran kepada ahlinya. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Al-Aswad bin Surai. Tatkala turun ayat suci yang menerangkan terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha daripada berita palsu, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, bangunlah dan peluklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, aku tidak mau dan aku tidak memujikan selain Allah. Lalu menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah dia, wahai Abu Bakar. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan memujikan Allah, tidak dengan memujikan engkau dan sahabat engkau. Maka Rasulullah SAW tidak membantah yang demikian. Sedang wahyu itu sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan perantaraan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan: berita palsu yang disiarkan oleh pihak musuh bahwa Aisyah, istri junjungan kita, telah berbuat serong. Maka turunlah ayat suci membantah berita bohongnya yang diadakan itu, yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira perbuatan itu memburukkan kamu. Janganlah kamu kira perbuatan itu memburukkan kamu, tetapi membaikkan kamu. Setiap orang mendapat hukuman dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia akan memperoleh siksaan yang besar pula. Surat An-Nur ayat 11. Menterjemah. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Memandang segala sesuatu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat orang-orang kafir. Berfirman Allah ta'ala yang artinya, ketika disebut Allah saja sendirian, amatlah kesal hati orang-orang yang tiada mempercayai hari kemudian itu. Tetapi ketika disebut berhala-berhala lain dari Tuhan, lihatlah mereka amat gembira. Surat Az-Zumar ayat 45. Dan siapa yang tiada bersih batinnya daripada melihat perantara-perantara, kecuali dari segi sebagai perantara saja, maka seakan-akan ia tiada terlepas batinnya daripada syirik yang tersembunyi. Hendaklah kiranya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala pada memberikan tauhidnya dari segala kotoran dan campuran syirik. 4. Hendaklah orang yang diberikan itu menutup dan menyembunyikan hajat keperluannya. Tidak membanyakkan cerita dan pengaduan. Atau ada dia orang yang berpribadi, sebagian dari orang yang telah hilang nikmat dari tangannya dan masih tetap adat kebiasaannya yang baik, di mana ia meneruskan kehidupannya dalam pakaian keelokan. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya, orang yang tidak tahu mengira bahwa mereka masih kaya karena suci jiwanya atau tidak mau minta-minta. Kamu kenal mereka dengan tanda-tandanya. Mereka tidak mau meminta pada orang berulang-ulang. Surat Al-Baqarah ayat 273. Artinya, mereka tiada berulang-ulang meminta, karena mereka adalah orang-orang kaya dengan keyakinan dan orang-orang mulia dengan kesabaran. Dan ini seyogyalah dicari dengan memeriksa dari dalil-dalil agama pada tiap-tiap tempat. Dan menyelidiki tentang batin keadaan dari ahli-ahli kebajikan dan keelokan. Maka pahala menyerahkan pemberian yang baik kepada mereka adalah berlipat ganda daripada menyerahkan kepada orang-orang yang berterang-terangan meminta. 5. Tidaklah ada orang yang diberikan itu berkeluarga banyak atau terkurung disebabkan karena sakit ataupun sebab-sebab yang lain. Maka terdapatlah pada orang yang tersebut tadi maksud dari firman Allah Ta'ala. Lil fukara illadina usyiru fi sabilillah. Artinya, berikanlah sedekah itu untuk orang-orang fakir yang terkepung di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 273. Artinya, mereka tertahan pada jalan akhirat disebabkan penyakit atau kesempitan hidup atau perbaikan hati. Mereka tidak sanggup berjalan keliling negeri karena mereka terpotong sayap dan terikat kaki dan tangannya. Dengan sebab-sebab inilah Umar radhiyallahu an memberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keputusan belanja 10 ekor kambing dan lebih dari itu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan sesuatu pemberian menurut banyak keluarga. Ditanyakan Umar radhiyallahu an tentang bencana yang sungguh-sungguh. Maka menjawab Umar, banyak keluarga dan sedikit harta. 6. Hendaklah ada yang menerima itu sebagian dari keluarga dan famili pihak ibu. Maka jadilah itu sedekah dan silaturahmi. Dan pada silaturahmi itu terdapat pahala yang tidak terhingga. Berkata Ali radhiyallahu an, adalah lebih aku sukai menyambungkan silaturahmi seseorang daripada saudaraku dengan 1 dirham, daripada bersedekah dengan 20 dirham. Dan menyambung silaturahmi dengan 20 dirham adalah lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak 100 dirham. Dan menyambung silaturahmi dengan 100 dirham lebih aku sukai daripada aku memerdekakan seorang budak. Teman-teman dan juga saudara-saudara pada jalan kebajikan didahulukan dari segala orang yang berilmu pengetahuan, sebagaimana didahulukan kaum keluarga dari orang-orang asing atau yang bukan keluarga. Maka hendaklah dijaga yang halus-halus ini. Inilah sifat-sifat yang diminta dan masing-masing sifat itu mempunyai tingkat. Maka seyogialah dicari tingkat yang tertinggi. Kalau diperoleh orang yang mengumpulkan sejumlah dari sifat-sifat ini, maka adalah itu suatu simpanan besar dan perampasan agung. Manakala berusaha sungguh-sungguh yang demikian dan benar atau tidak salah, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan jika salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Salah satu dari 2 pahala pada sekarang juga, yaitu mensucikan dirinya dari sifat pikir dan menguatkan cinta kepada Allah dalam hatinya dan kesungguhannya mentaati Allah. Dan sifat-sifat inilah yang menguatkan dalam hatinya, lalu merindukan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pahala kedua ialah yang kembali kepadanya daripada faedah doa dan cita-cita yang baik dari yang menerima zakat. Hati orang-orang baik itu mempunyai bekas sekarang dan di akhirat nanti. Kalau benarlah iya, maka berhasillah 2 pahala. Dan kalau salah, maka berhasil pahala pertama, tidak pahala kedua. Maka dengan ini, berlipat gandalah pahala orang yang memperoleh kebenaran pada berijtihad di sini dan pada tempat-tempat yang lain. Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Pasal ketiga. Tentang orang-orang yang menerima zakat, sebab-sebab ia berhak menerimanya, dan tugas-tugas penerimaan. Penjelasan. Sebab-sebab berhak menerima zakat. Ketahuilah bahwa tiada berhak menerima zakat selain orang merdeka, muslim, tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, bersifat dengan salah satu dari sifat 8 yang tersebut dalam kitab Allah Azza wa Jalla atau Al-Quran. Dan tidaklah zakat itu diserahkan kepada orang kafir, hamba sahaya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Adapun anak kecil dan orang gila, maka boleh diserahkan zakat kepadanya apabila diterima oleh walinya. Marilah sekarang kami sebutkan sifat-sifat dari golongan delapan itu. Golongan pertama, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha. Kalau ia mempunyai makanan dan mencukupi sehari dan pakaian untuk dipakainya sekarang, maka tidaklah ia orang fakir, tetapi orang miskin. Kalau ia mempunyai makanan untuk mencukupi setengah hari, maka dia itu orang fakir. Kalau ia mempunyai kemeja panjang dan tidak mempunyai sapu tangan, alas kaki, dan celana, sedang harga kemeja panjang itu tidak mencukupi untuk semua yang tadi, menurut yang layak bagi orang fakir, maka dia itu orang fakir namanya. Karena dia sekarang tidak mempunyai apa yang diperlukannya dan apa yang tidak disanggupinya. Maka tidak seyogialah disyaratkan pada fakir itu bahwa ia tidak mempunyai pakaian selain dari penutup aurat, karena syarat yang demikian itu adalah berlebih-lebihan. Biasanya tidak diperoleh orang yang seperti itu. Dan tidaklah keluar dari nama fakir, karena ia biasa meminta-minta. Maka tidaklah meminta-minta itu dinamakan usaha, kecuali ia sanggup berusaha. Maka dengan ini, ia dikeluarkan dari nama fakir. Kalau sanggup ia berusaha dengan sesuatu perkakas, maka dia itu fakir, dan boleh dibelikan untuknya perkakas itu. Kalau sanggup ia berusaha yang tidak layak dengan kepribadiannya dan dengan keadaan orang yang seperti dia, maka itu fakir namanya. Kalau ia sedang belajar dan terhalang dari belajar dengan berusaha, maka dia itu fakir dan tidak dikira kesanggupan bekerja. Kalau ia seorang yang beribadah, yang dihalangi oleh berusaha itu, daripada segala tugas ibadah dan wirid-wirid waktunya, maka hendaklah ia berusaha, karena berusaha adalah lebih utama daripada beribadah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari yang halal adalah fardu sesudah mengerjakan yang fardu. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Dimaksudkan dengan mencari halal itu ialah bekerja mencari perbelanjaan. Berkata Umar radhiyallahu anhu, berusaha pada harta yang diragukan halalnya atau harta subhat adalah lebih baik daripada meminta-minta. Kalau ia berkecukupan dengan perongkosan dari orang tuanya atau dari orang yang wajib menanggung perbelanjaannya, maka ini adalah lebih mudah daripada berusaha, maka tidaklah ia dinamakan fakir. Golongan kedua, orang miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak mencukupi uangnya, tidak mencukupi uang masuknya untuk uang keluarnya. Kadang-kadang orang yang mempunyai 1.000 dirham dinamakan miskin. Dan kadang-kadang orang yang tidak mempunyai selain dari sebuah tapak dan sehelai tali dinamakan kaya. Sebuah gubuk kecil yang ditempatinya dan sehelai kain yang menutupkan tubuhnya sekedar perlu tidaklah menghilangkan nama miskinnya. Demikian juga perabot rumah, yakni yang diperlukan dan yang layak baginya, begitu pula kitab-kitab fikih, tidaklah melepaskan dia daripada nama miskin. Apabila tidak dimilikinya, selain dari kitab-kitab maka tidaklah wajib atasnya zakat fitrah. Karena kitab itu disamakan hukum. Disamakan hukumnya dengan kain dan perabot-perabot rumah, karena diperlukan kepadanya. Tetapi seyogyalah diperhatikan sungguh-sungguh tentang keperluan kepada kitab itu. Kitab adalah diperlukan karena tiga macam maksud, yaitu untuk mengajar, untuk mengambil faedah daripada isinya, dan untuk memperoleh kesenangan dengan membacanya, atau untuk menghibur. Adapun keperluan untuk memperoleh kesenangan dengan membaca buku-buku itu, maka tidak masuk kiraan, seperti menyimpan buku-buku syair, sejarah, dan berita-berita lama, dan sebagainya, yang tidak bermanfaat di akhirat, dan tidak berlaku di dunia ini selain untuk perintang waktu dan penghibur. Buku semacam ini dijual untuk membayar kafarat dan zakat fitrah, dan dilarang menamakan miskin orang yang mempunyainya. Adapun keperluan mengajar, kalau mengajar itu untuk usaha mencari perbelanjaan, seperti juru nasihat, pengajar, dan pemberi pelajaran dengan memperoleh balasan jerih payah, maka buku-buku itu adalah perkakasnya. Tidak boleh dijual untuk membayar fitrah, seperti alat perkakas tukang jahit dan tukang-tukang yang lain. Kalau dipakainya buku-buku itu untuk mengajar buat menegakkan fardu kifayah, maka buku-buku tersebut tidak dijual dan tidak mencabutkan dia dari nama miskin, karena itu adalah keperluan yang penting. Adapun keperluan untuk memperoleh faedah daripada isinya dan untuk belajar daripadanya, seperti menyimpan buku-buku kesehatan untuk mengobati diri sendiri, atau kitab nasihat untuk dibaca sendiri dan untuk memperoleh pengajaran dengan isinya, maka kalau di dalam negeri itu ada dokter dan juru nasihat, niscaya buku-buku itu tidak begitu penting baginya. Kalau tidak ada, maka benarlah ia memerlukan kepada buku itu. Kadang-kadang, dia tidak memerlukan membaca buku tersebut kecuali sesudah beberapa lama kemudian. Maka seyogyalah dipastikan masa memerlukan kepadanya. Yang lebih dekat kepada kebenaran, hendaklah dikatakan bahwa manakala tidak diperlukan kepadanya dalam setahun, maka adalah buku itu tidak penting baginya. Sesungguhnya, siapa yang berlebih dari makanan harinya sesuatu, niscaya wajiblah ia mengeluarkan fitrah. Apabila makanan kita taksirkan mencukupi untuk sehari, maka keperluan perabot rumah tangga dan pakaian di badan selayaknya lah ditaksir untuk setahun. Dari itu, tidak dijual pakaian musim panas pada musim dingin. Dan buku-buku adalah serupa dengan pakaian dan perabot rumah tangga. Kadang-kadang dia mempunyai dari semacam buku dua buah, maka tidaklah memerlukan kepada salah satu daripada keduanya. Kalau ia mengatakan, yang satu lebih benar dan yang satunya lagi lebih baik, aku memerlukan kepada kedua-duanya, maka kami menjawab, cukupkanlah dengan yang lebih benar, jualkanlah yang lebih baik, dan tinggalkanlah penghiburan dan kemewahan. Kalau ada dua macam buku dari satu ilmu pengetahuan, yang satu secara luas dan yang satu lagi secara singkat, maka kalau maksudnya untuk memperoleh faedah, maka hendaklah dicukupkannya dengan yang secara luas. Dan kalau maksudnya untuk memberi pengajaran, maka berhajatlah ia pada kedua-duanya. Karena masing-masing ada faedahnya yang tidak terdapat pada yang lain. Contoh-contoh untuk gambaran-gambaran yang serupa ini tidaklah terhingga banyaknya, dan tidak dibentangkan dalam ilmu fikih. Dan kami bentangkan di sini adalah karena merata bahayanya dan menjaga dengan kebagusan pandangan ini kepada yang lain. Sesungguhnya, menyelidiki secara mendalam gambaran-gambaran itu adalah tidak mungkin Karena seperti pandangan, ini mengenal perabot rumah tangga adalah melampaui tentang ukurannya, bilangannya, dan macamnya. Dan mengenai pakaian, di badan, dan di rumah, tentang luasnya dan sempitnya. Dan tidaklah hal-hal ini mempunyai batas tertentu. Tetapi ulama fikih berusaha benar-benar tentang itu dengan buah pikirannya, dan ia mendekatkan kepada pembatasan-pembatasan itu dengan pendapat yang dikemukakannya, dan dihadapinya bahaya syubhat dalam hal tersebut. Orang warok mengambil dengan berhati-hati dan meninggalkan apa yang meragukannya kepada yang tidak meragukan. Tingkat-tingkat menengah yang menyulitkan di antara segi-segi yang nyata-nyata bertentangan adalah amat banyak, dan tidaklah terlepas daripadanya selain dengan berhati-hati. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Golongan ketiga, yang bekerja pada zakat atau amil. Mereka adalah para pekerja yang mengumpulkan zakat selain dari khalifah atau kepala pemerintahan dan qadhi atau hakim. Dan termasuk dalam golongan ini amil zakat, orang yang mengamati zakat, penulis urusan zakat, orang yang mengurus supaya zakat itu dilaksanakan dengan sempurna, penjaga zakat dan pengangkut zakat. Masing-masing mereka tidak dilebihkan upahnya dari upah yang layak. Kalau berlebih sesuatu harga dari yang diserahkan kepada amil itu dari upahnya yang layak, maka yang berlebih itu dikembalikan untuk diserahkan pada golongan-golongan penerima zakat yang lain. Dan kalau berkurang, maka dicukupkan dari harta kepentingan umum. Golongan keempat, orang mu'alaf atau orang yang ditarik hatinya kepada Islam, yaitu orang-orang yang terkemuka yang telah memeluk agama Islam, di mana mereka berpengaruh dalam kaumnya, dan dengan menyerahkan zakat kepada mereka, membawa mereka tetap di dalam agama Islam, dan menarik hati orang-orang yang setara dan pengikut-pengikutnya. Golongan kelima, orang mukatab atau budak yang diberi kesempatan oleh tuannya mencari harta untuk diserahkan kepada tuannya sebagai penebus dirinya dari hamba saya. Maka diserahkan bagian dari mukatab ini kepada tuannya. Dan kalau diserahkan kepada si mukatab sendiri, boleh juga. Dan si tuan itu tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada mukatabnya sendiri, karena terhitung budaknya. Golongan keenam, gharim atau orang yang berhutang, yaitu yang berhutang pada mentaati Allah atau pada pekerjaan yang dibolehkan atau pekerjaan mubah, sedang ia seorang fakir. Kalau berhutang pada jalan maksiat, maka tidak diberikan zakat kecuali setelah ia bertobat. Dan kalau ia seorang kaya, maka tidak dilunaskan hutangnya dengan zakat, kecuali apabila ia berhutang untuk kepentingan umum atau untuk memadamkan suatu kekacauan atau fitnah. Golongan ketujuh, ghuzzah atau kaum pejuang fi sabilillah, yaitu mereka yang tidak terdaftar namanya dalam buku orang-orang yang dibelanjai negara. Maka diserahkan kepada mereka sebagian dari zakat, walaupun mereka itu kaya, untuk memberikan pertolongan kepada mereka dalam peperangan. Golongan ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang bermusafir dari negerinya, pada bukan maksiat atau ia singgah pada negeri itu. Maka diberikan zakat kepadanya, kalau ia seorang fakir, dan kalau ada hartanya di negeri lain, niscaya diberikan sekedar yang menyampaikan ke negeri itu. Kalau Anda bertanya, dengan apakah dikenal sifat-sifat itu? Maka kami menjawab, bahwa kefakiran dan kemiskinan adalah dengan keterangan dari penerima zakat itu sendiri, tanpa dimintakan bukti dan tanpa disumpahkan. Tetapi bolehlah berpegang kepada perkataannya, apabila tidak diketahui kedustaannya. Berperang dan bermusafir itu adalah pekerjaan yang akan datang. Dari itu, diberikan zakat kepadanya dengan pengakuannya, aku ini orang yang berperang. Kalau tidak ditepatinya, menurut pengakuannya itu, maka yang telah diterimanya boleh diminta kembali. Adapun golongan-golongan yang lain, maka hendaklah dibuktikan. Itulah syarat-syarat berhak menerima zakat. Dan tentang jumlah yang diserahkan kepada masing-masing akan diterangkan kemudian.